ketika diriku terpaksa melepaskan cintamu yang serapu dahanan kering usang yang akhirnya kan patah terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku bayangkan. Seribu kali sayang, sangkak bukan kemati. Cerita kasih kita rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji tergamak kau mungkiri. Apakah sebenarnya yang terjadi hingga kau bersikap demikian, sedangkan kau sesungguhnya percaya kasihku tak berbelah bagi. Cerita kasih kita rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan segugus janji-janji tergamak kau mungkiri, segugus janji-janji tergamak kau mungkiri.